berkejaran hingga kita pun tak sempat menghitung berapa banyak langkah tercipta. Hari ini kau berulang tahun, satu pertanda hari ini jadi milikmu. Ya, selamat untukmu aku ucapkan, bahagia yang menjelang. Dan janganlah terlupa puji syukur kepadanya, karena masih ia berikan sejumlah usia dan segalanya kepada kita. Hari ini kau berulang tahun, kecup cinta.